Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan matan Risalah Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan Syekh Muhammad Al-Khudhari dalam Nurul Yaqin tentang ma'isyatuhu alaihi salam qabla al-bi'tsah, bagaimana penghidupan Nabi, pekerjaan Nabi sebelum beliau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau jelaskan bahwasanya secara umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi dalam keadaan yatim dan dalam keadaan ail dan keadaan miskin. Dan beliau jelaskan demikianlah keumuman keadaan para nabi. Keadaan para nabi secara umum mayoritasnya mereka hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak kaya raya, tidak punya kemewahan dunia. Dan di antara hikmah dari realita tersebut adalah supaya mereka bisa fokus untuk berdakwah, untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Mereka tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Andaikan mereka menjadi orang yang kaya raya, menjadi pedagang yang sukses, menjadi bisnismen, maka tentunya mereka akan sibuk untuk mengurusi bisnis mereka, ya, mengurusi harta mereka, mengurusi barang-barang jualan mereka, ya, akan terlalaikan dari tugas mereka menyampaikan hidayah kepada manusia. Dan juga dunia adalah perkara yang asalnya terlaknat. Dunia pada asalnya mal'unun, terlaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat dan semua isinya juga terlaknat. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya perkara dunia itu kurang bagus. Bukan perkara yang terpuji, bahkan perkara yang terlaknat. Terlaknat artinya al-bu'du minar rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya perkara dunia, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah, kecuali mengingat Allah dan orang-orang yang melakukannya. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang paham ilmu agama dan orang yang mau belajar ilmu agama. Tiga ini yang terlepas dari laknat dunia. Maka dunia itu pada asalnya terlaknat. Andaikan para nabi, para rasul itu sibuk dengan dunia, mereka dibukakan kemewahan dunia, harta dunia bagi mereka, maka mereka akan sibuk dengan perkara yang terlaknat, perkara yang hina. Padahal para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang mulia, yang seharusnya mereka sibuk dengan ma'aliyal umur, dengan perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, bukan perkara-perkara yang rendahan. Ya, maka silakan diambil pelajarannya, diambil ibrah bagi orang-orang yang ingin berkhidmah kepada agama, menjadi pendakwah, menjadi orang yang membantu dakwah. Maka ambillah ibrah dari keadaan para nabi ini. Mereka bukan orang-orang yang kaya raya, namun keadaan mereka secara umum dalam keadaan miskin. Bahkan Nabi bersabda, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Rasulullah meninggal dalam keadaan tidak mewariskan sepeser emas dan perak sedikit pun. Tidak meninggalkan warisan harta sedikit pun. Maka ambillah ibrah dari perjalanan mereka. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullah mengatakan, "Wa halul anbiya salifina a'zamu syahidin 'ala dzalika." Dan keadaan para nabi yang terdahulu adalah di antara bukti yang paling besar terhadap hal itu. Bahwasanya ketika seseorang bertugas untuk menyampaikan syariat, ya, ini penjelasan sebelumnya, maka hendaknya dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia dan paling menjauh dari kesibukan dunia. Dan keadaan para nabi adalah syahid a'zamu syahidin, bukti yang paling besar terhadap hal itu. Ya, ketika seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama mengajarkan untuk ikhlas, maka yang pertama kali harus ikhlas siapa? Dia, da'inya. Ikhlas artinya menginginkan wajah Allah semata, bukan menginginkan dunia. Ketika da'i, ketika ustadz mengajarkan zuhud, siapa yang harus pertama kali zuhud? Ya dia, si da'inya. Ya. Maka da'i harus menjadi contoh. Fakana Isa alaihissalam azhadan nasi fid dunya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang paling zuhud di dunia. Wa kadzalika kana Musa wa Ibrahim. Demikian juga Nabi Musa dan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Wa kanat halatuhum fi sigharihim laysat sa'atan. Dan keadaan mereka ketika masih kecil tidak dalam keadaan sah, tidak dalam keadaan penuh dengan kecukupan. Bal kulluhum sawa'un. Bahkan mereka semua keadaannya sama. Dalam keadaan demikian, ketika masih kecil, dalam keadaan tidak berkecukupan, dalam keadaan miskin. Demikian juga ketika sudah dewasa, mereka dalam keadaan miskin. Tilka hikmatun balighatun adharaha Allahu ala anbiya'ihi. Ini adalah hikmah yang sangat mendalam yang Allah tunjukkan kepada para nabinya. Liyakunu namudzajan limuttabi'ihim fil imtina'i anit takalubi 'ala dunya. Agar menjadi contoh bagi para pengikut mereka, bagi kita semua. Fil imtina', agar mereka jauh dari anit takalubi, terlalu bersemangat 'ala dunya, terhadap dunia. Maka Allah jadikan para nabi demikian. Di antara hikmahnya, selain hikmah-hikmah yang tadi saya sebutkan, agar menjadi contoh bagi kita, bagi teladan terhadap kita, sehingga kita jauh dari terlalu bersemangat, terlalu berlomba-lomba mencari dunia, ya. Karena harusnya kita berlomba-lomba mencari akhirat, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari akhirat, bukan berlomba-lomba mencari dunia. Watahafuti 'alaiha, dan juga berlomba-lomba mencari dunia. Wadzalika sababul balaya wal mihani. Karena berlomba-lomba mencari dunia, terlalu semangat mencari dunia adalah sebab datangnya balaya, datangnya bencana-bencana, wal mihan, dan datangnya mihnah, datangnya ujian-ujian. Wa kadzalika ri'ayatul ghanami, demikian juga mengembala kambing. Fama min nabiyyin illa ra'aha kama akhbara 'ala dzalika as-shadiqul masduq. Dan tidak ada nabi kecuali pasti menggembala kambing. Semua nabi pasti menggembala kambing sebagaimana dikabarkan oleh as-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq adalah sebutan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, nanti akan disebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Ya, atau ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ya. Nabi bersabda tidak ada nabi kecuali mereka mengembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta, maka para sahabat juga bertanya kepada Nabi, apakah engkau juga dahulu mengembala kambing? Qala na'am, kata Nabi, iya. Kuntu ar'aha 'ala qararit li ahli Makkah. Dahulu aku menggembala kambing dengan mendapatkan qararit, Qararid ini jamak dari qirat, qaf, ra. Ra-nya ditasydid, kemudian alif, kemudian ta. Qirat. Yang ini merupakan salah satu jenis uang dinar zaman dahulu. Dahulu aku mengembala kambing, kata Nabi, mendapatkan beberapa sen dinar dari penduduk Mekah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Wa hadhihi aidan min balighil hikami. Dan juga realita bahwasanya para nabi itu pasti mengembala kambing, pasti pernah menggembala kambing. Ini juga memiliki hikmah yang mendalam. Fainal insana idza star'a al-ghanama wa hiya ad'aful baha'im. Karena kalau seseorang itu mengembala kambing, sedangkan kambing adalah ad'aful baha'im, hewan ternak yang paling lemah. Baha'im itu kambing, sapi, unta. Kambing, sapi, unta, baha'im. Di antara tiga ini yang paling lemah apa? Kambing. Maka kalau seseorang ini terbiasa menggembala kambing, padahal kambing adalah hewan yang paling lemah di antara bahaim, maka sakana qalbahu ar-ra'fatu wal-lutfu wat-ta'attufan. Sakana qalbahu ar-ra'fatu wal-lutfu wat-ta'attufan. Maka akan masuk ke dalam hatinya rasa ra'fah, rasa penyayang, walutfu, rasa lembut, ta'atufan, dan menjadi orang yang penyayang, jadi orang yang lemah lembut. Ya, karena kambing adalah hewan yang lemah, ya, maka untuk mengembalanya, untuk mengaturnya diperlukan kelemah lembutan juga. Ya, nggak bisa dipaksa-paksa, nggak bisa diteriak-teriaki, namun diperlukan kesabaran dan kelemah lembutan. Maka orang yang terbiasa mengembala kambing ini akan terlatih kesabarannya, akan terlatih sifat lemah lembutnya, sifat penyayangnya. Nah, ini diantara hikmahnya kenapa para nabi pasti mengembala kambing di masa kecilnya. Jazakumullah khairan. Untuk menyiapkan mentalnya, untuk menyiapkan akhlaknya agar dia menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang lembut dan sabar. Dan di sini Syekh Ibn Utsaimin memberikan ta'liq, memberikan komentar. Beliau mengatakan, hadza syai'un musyahadun. Ini adalah perkara yang sudah dibuktikan dalam realita. Musyahad, sudah dibuktikan. Artinya bahwasanya kalau orang terbiasa mengembala kambing, maka dia biasanya akan menjadi orang yang penyayang, orangnya lembut, orangnya enggak gerasa gerusu, orangnya penyabar. Dan ini sesuatu yang musyahad, terbukti. Kita lihat orang-orang kota dengan orang-orang desa, sangat terlihat sekali perbedaannya. Di mana orang-orang desa banyak yang ngingu kambing, ya kan? Banyak yang mihara kambing, kambing, sapi, domba. Maka kita sudah bisa melihat sendiri, dan ini hal yang pasti diakui oleh orang-orang yang berakal, bahwasanya orang-orang desa lebih lembut, ya, lebih penyabar, ya, lebih lugu dibanding orang-orang kota. Yang pada umumnya orang kota nggak miara kambing, jarang sekali orang kota di Jakarta atau bahkan di Jogja, ya, yang tinggalnya di kota Jogja di bagian kotanya yang miara kambing jarang sekali. Dan akan terlihat perbedaan sikapnya, ya, perbedaan unggah-ungguhnya antara orang kota dengan orang desa. Dan ini diantaranya dari perbuatan mengembala kambing, ya, karena mereka terbiasa bersabar untuk ngatur hewan-hewan yang banyak ini, ya, sehingga menjadi orang yang penyabar, lemah lembut, dan penyayang. Fa inna ru'atal ghanami alyanu quluban wa araqqa wa ar'a. Karena para pengembala kambing itu paling lembut hatinya, paling araqqa, paling lembut, wa ar'a, dan paling memiliki perhatian, paling perhatian. Ya, makanya para akhwat yang pengen punya suami yang sangat-sangat perhatian, nah, cari yang nyinggung kambing. Bikhilafi ru'atil ibil, berbeda dengan orang yang ngingu onta, yang miara onta. Fa innahum ashaddu ghilzatan wa jafaan. Karena orang miara onta itu biasanya adalah orang yang paling keras dan paling kasar. Kenapa? Karena onta itu susah untuk diatur. Disuruh bangun, dia tetap duduk. Disuruh duduk, enggak duduk-duduk. Paling susah diatur. Kama ja'a dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Bahwasanya beliau bersabda, al-fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibli wal faddaddin. Wal faddaddin ahli al-wabari was-sakinatu fi ahli al-ghanami. Sesungguhnya al-fakhr, sifat suka pamer, wal khuyala, dan juga suka bersombong, fi ahli al-khayl wal ibil, ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memelihara kuda dan memelihara unta. Wal faddadin, apa faddadin ini? Faddadin ahli al-wabar. Faddadin artinya para pengembala ternak. Ahli al-wabar, orang-orang yang tinggal di badiah, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Wasakinatu fi ahli al-ghanam. Kemudian kata Nabi, dan sakinah, ya, jiwa yang tenang, akhlak yang tenang, yang penyabar, ini dimiliki oleh orang-orang yang ahli al-ghanam, memelihara kambing. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Nabi, orang yang biasa miara kuda dan onta ini biasanya keras, sombong, dan fakhr, suka berbangga-bangga. Ya, karena nih, kuda dan onta juga hewan yang mahal. Sedangkan orang biasa miara kambing ini biasanya sakinah, tenang. Ya, orangnya penyabar, tenang, penyayang. Falidzalika kana min hikmatillahi azza wa jalla anna jami'al anbiya ra'au al-ghanama. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya para nabi seluruhnya mereka menggembala kambing. Liya'rifu kaifa yudabbirunaha. Agar mereka mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Wa kaifa yusarrifunaha, dan bagaimana memuamalahkannya. Wa kaifa yamna'unaha amma yadurruhu. Dan bagaimana cara melarang para kambing tersebut agar tidak terkena bahaya. Atau kaifa yusarrifun, bagaimana mengarahkannya dan bagaimana cara mencegah mereka dari bahaya. Wa kaifa yatlubuna laha ma yanfa'u, dan bagaimana cara membuat mereka melakukan hal-hal yang manfaat buat mereka. Ma'asakinati allati yulqiha Allahu azza wa jalla fi qulubi ru'atil ghanam. Bersama dengan sifat sakinah, tenang, yang Allah masukkan kepada hati-hati, pada hatinya orang-orang yang memelihara kambing. Makanya kata beliau, hikmahnya dua. Kenapa para nabi memelihara kambing? Agar mereka bisa menjadi orang yang pandai dalam memanajemen massa, bisa melakukan manajemen publik dengan bagus. Bagaimana cara yudabbirun bisa mengelola orang. Kemudian bagaimana yusarrifun bisa mengarahkan orang. Dan bagaimana bisa yamnaun amma yadur, bisa melarang mereka dari perkara-perkara yang berbahaya, mencegah orang agar tidak terkena bahaya. Dan bagaimana bisa yatlubun amma yanfa, bisa meminta mereka melakukan hal-hal yang manfaat buat mereka. Maka ini secara garis besarnya adalah pengelolaan massa, pengelolaan orang banyak. Latihannya dengan memelihara kambing. Kalau sudah lihai dalam memelihara kambing yang banyak ini, maka dia akan lihai juga untuk memelihara manusia, untuk mengelola manusia. Kemudian juga hikmah yang kedua, orang yang memelihara kambing, kata beliau, Allah masukkan ke dalam hatinya sakinah, sikap tenang, sikap sabar. Kemudian faizan taqala min dzalika ila ri'ayatil khalqi kana lima hudziba awwalan min al-hiddati at-tabi'iyyati wadh-dhulmi al-gharizi fa yakunu fi a'dalil ahwali. Maka ketika para nabi sudah terbiasa untuk mengelola kambing, idzan taqala min dzalika ila ri'ayatil khalqi, ketika dia berpindah kepada mengelola orang, kana lima hudziba awwalan, maka dia sudah memiliki sesuatu yang hudziba, sudah tersiapkan, sudah terhiasi awalan, sejak awalnya. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan ya, ketika sudah biasa melihara kambing, mengelola kambing, dan ketika sudah waktunya diutus menjadi nabi, kan mengelolanya orang, yang dikelola adalah orang, sehingga mereka sudah memiliki sesuatu yang hudziba, sudah tersiapkan sejak awalnya. Minal hiddati tabi'iyati, berupa kekuatan yang tabi'i, kekuatan yang muncul secara refleks, wadulmi al-gharizi, dan sesuatu yang menetap di dalam jiwa. Fayakunu fi adalil ahwal, maka mereka para nabi berada dalam kondisi yang paling adal, yang paling ideal, ketika mereka sudah waktunya untuk menjadi nabi. Karena mereka sudah disiapkan dalam diri mereka sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menjadi nabi. Kemudian walamma syabba alaihi salamu kana yattajiru, ketika Nabi SAW menginjak masa muda, maka beliau penghasilannya adalah dari yattajir, berdagang. Wa kana syarikahu as-sa'ibu ibnu abi sa'ibi, dan teman berdagangnya, maksudnya berdagang di kota Mekah, teman berdagangnya adalah As-Sa'id ibnu Abi Sa'ib. Namanya As-Sa'id ibnu Abi Sa'ib, ini teman dagangnya Nabi di Mekah. Namun ulama khilaf apakah As-Sa'id ibnu Abi Sa'ib ini menjadi Muslim, masuk Islam ataukah tidak. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, kutila kafiran fi yaumi badrin. As-Sa'id bin Abi Sa'ib ini meninggal di Perang Badar dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Dan pendapat yang kedua, As-Sa'id bin Abi Sa'ib ini umurnya panjang sampai ke khalifahan Muawiyah dan masuk Islam. Sampai ke khalifahan Muawiyah. Ya, berarti setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi panjang, bukan di Perang Badar. Kalau Perang Badar, ya, Rasulullah masih hidup. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksudnya, As-Sa'id bin Abu Sa'id ini masuk Islam dan umurnya panjang. Bahkan sampai ketemu dengan Muawiyah, kekhalifahan Muawiyah. Wa dhahaba bitijarati li Khadijata radhiyallahu anha ila Syam ala ju'lin ya'khudhuhu. Kemudian Nabi juga pernah berdagang menjadi karyawannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ke negeri Syam Ana jo'lin, untuk mendapatkan jo'al. Jo'al itu di sini maksudnya komisi, ya. Komisi yang didapatkan kalau mencapai target tertentu. Komisi yang didapatkan kalau mendapatkan target tertentu. Berarti kalau demikian, orang yang berdagang statusnya sebagai wakil, ya. Sebagai wakil, akadnya wakalah. Namun kalau dapat target tertentu, dapat komisi, ya. Yang disebut dengan ju'al. Ya'khuduhu, yang beliau ambil. Walamma syarufat Khadijatu bizawajihi wa kanat dhata yasarin. Dan ketika Khadijah radhiyallahu taala anha dimuliakan dengan beliau ditakdirkan untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah adalah orang yang dhata yasar, memiliki banyak kemudahan, artinya orang yang kaya. Amila fi maliha, maka Nabi pun bekerja dengan modal dari Khadijah, artinya meneruskan usahanya Khadijah. Wa kana ya'kulu min natijati amalihi, dan ketika itu beliau bekerja atau beliau makan dari hasil pekerjaan beliau, ya, jadi bukan dari istrinya, ya, namun dari hasil kerja sendiri. Rasulullah kerja dan beliau makan hasil dari kerja sendiri, dari perbuatan tangan sendiri, dari hasil kerja tangannya sendiri, ya, bukan dikasih dari istrinya atau dari orang yang lain. Wa haqqaqallahu mamtanna alaihi bihi fi suratid duha, dan Allah wujudkan apa yang Allah berikan berupa karunia sebagaimana Allah sebutkan dalam surat ad-duha biqaulihi jalla dzikruhu, dengan firman Allah jalla dzikruhu dalam surat ad-duha, Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah orang-orang mendapati kamu dalam keadaan yatim wahai Muhammad, fa'awa, kemudian Allah menjagamu, wa wajadaka dhalan fahada, dan orang-orang mendapatimu dalam keadaan dhalan. Nanti akan kita jelaskan arti dhalan, dan artinya di sini bukan sesat, bukan nabi itu sesat, beda, ya. Fahada, maka setelah itu Allah pun memberikanmu hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan orang-orang mendapatimu dalam keadaan a'il, dalam keadaan miskin, fa'aghna, maka Allah pun memberikan kamu kecukupan. Allah pun memberikan kamu ghina, dan ghina itu artinya kecukupan, ya. Ghina itu artinya bukan kekayaan. Kita diajarkan doa oleh Nabi SAW. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, takwa, keselamatan dari bencana dan keselamatan dari kesesatan, afaf, dan ghina. Ghina ini artinya kecukupan, bukan kekayaan. Ya, kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tafsir dari surat Ad-Duha. Qala Allah Ta'ala fi surat Ad-Duha, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, ini bentuk sumpah. Waw di sini waw qasam, dan Ad-Duha ini salah satu rentang waktu ketika matahari sudah tinggi, dan tingginya kira-kira satu penggalah, ya, satu tongkat, satu tombak. Kalau dilihat dari mata manusia, kemudian dia tancapkan tombak di depannya, kalau ditarik garis sejajar antara mata dan ujung tombak, sejajar dengan matahari. Itulah waktu duha. Sampai matahari tegak lurus. Itu waktu duha. Wallayli idza saja, dan ketika malam, dan demi malam ketika dia gelap. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah Rabbmu wadda'aka, meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidaklah Rabbmu membencimu. Surah Ad-Duha 1-3. Syekh Utsaimin di sini menjelaskan li'annahu lamma abta'a anhu al-wahyu qala ba'dun nas. Sebab turunnya ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yaitu ketika abta'ahu anhu al-wahyu, ketika wahyu itu tertunda turunnya, karena terkadang wahyu itu turunnya itu sering, terkadang ada jeda yang panjang. Terkadang ada jeda yang panjang, ya, seminggu atau berbelas hari, berpuluh hari atau berbulan-bulan. Maka ketika wahyu itu turunnya agak panjang jedanya, tertunda, maka qala ba'dun nas, orang-orang musyrikin ngompori Nabi. Inna Allah Ta'ala qalahu wa abghadahu wa tarakahu. Lihat, Allah sudah qalahu, membencimu wahai Muhammad. Wa abghadahu, sudah enggak senang sama kamu Muhammad. Wa tarakahu, sudah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Dikomporin sama orang-orang musyrikin. Mana enggak ada turun wahyu lagi. Allah sudah benci sama kamu. Maka fa'anzalallahu hadhihi surata tatminan lahu. Maka Allah pun turunkan surat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Rabbmu tidak membencimu, tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Tatminan lahu, untuk memberikan ketenangan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raddan ala qawli ha'ula'il muftirin, dan untuk membantah perkataan para pendusta tersebut, itu orang-orang musyrikin. Kemudian ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Rabbmu akan memberikanmu karunia sehingga engkau akan ridha kepada Rabbmu. Surah Ad-Duha ayat 4-5. Maka dua ayat ini menjelaskan tentang mulianya kehidupan akhirat dan hinanya kehidupan dunia. Fal akhiratu khairu minal ula, maka kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wa dhukirat hadhihi al-khairiyyatu 'ala thalathati awjuh, dan kebaikan akhirat ini dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam tiga model. Al-awwal, yang pertama, mutlaqatun. Allah sebutkan secara mutlak. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16-17. Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayata dunya, namun kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walam yakul subhanahu wa ta'ala inna khairun li fulan au fulan. Dalam ayat ini Allah tidak katakan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi si fulan atau si fulan. Au lil mausufina bi kadza wa kadza, atau akhirat itu lebih baik bagi orang yang sifatnya seperti ini atau itu. Bal ala sabil itlaq, namun Allah sebutkan dalam bentuk mutlak saja. Mutlak itu artinya tidak ada keterangan tambahan. Ya. Cuman seperti itu saja tok. Ya, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun, kata Allah. Akhirat lebih baik. Mutlak, tidak disebutkan khairun li fulan atau khairun li kadza wa kadza, tidak. Ya, namun Allah sebutkan secara mutlak saja. Ini model yang pertama. Model yang kedua, muqayyadatun bil mu'minin. Nah, ini muqayyad, punya qaid, punya keterangan tambahan, yaitu lebih baik bagi orang mukmin. Akhirat lebih baik bagi orang mukmin. Contohnya Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat 77, wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka ada keterangan tambahan, ada qaidnya. Faqayyadaha lil muttaqin, maka dalam ayat ini Allah kaitkan kebaikan akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Fal akhiratu khairun lil muttaqina minal ula, maka akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa daripada dunia. Hatta wujuduhum bil barzakhi ba'dal mauti khairun min wujudihim fid dunya, sampai-sampai kehidupan mereka di alam barzakh ini masih lebih baik daripada kehidupan mereka di dunia. Alam barzakh termasuk akhirat. Nabi katakan dalam sebuah hadis, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal perjalanan akhirat. Maka termasuk kehidupan di alam barzakh ini lebih baik daripada kehidupan kita di dunia sekarang. Karena di alam barzakh tidak ada as-sa'yu, tidak ada usaha lagi. Enggak ada beramal lagi. Yang ada hanya balasan. Bahkan ini balasan pertama. Orang yang mengamalkan amal soleh maka di alam kubur akan mendapatkan nikmat kubur. Diluaskan kuburnya, ditemani oleh amalnya yang soleh. Ya, kemudian mendapatkan wangi surga, mendapatkan udara surga, dan dia bisa melihat surga. Ya, ini lebih baik daripada di dunia. Di dunia harus beramal, akan diuji, akan mendapatkan cobaan. Maka kehidupan di alam barzakh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kemudian model yang ketiga, khasatun bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan kebaikan akhirat namun khusus bagi rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasulullah. Contohnya dalam ayat ini. Wal akhiratu khairun laka, dan akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad minal ula daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah akan memberikan engkau banyak karunia sehingga engkau akan ridha kepada Allah. Thumma barhana tabaraka wa ta'ala ala dzalika. Kemudian Allah Ta'ala memberikan bukti terhadap perkataan Allah di ayat sebelumnya tersebut. Maksudnya Allah akan memberikan karunia kepadamu. Ya, sabar. Kamu miskin, sabar. Kamu yatim, sabar. Allah akan berikan karunia kepadamu. Kemudian Allah berikan bukti. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah orang-orang mendapati kamu dalam keadaan yatim, fa'awa. Kemudian Allah lindungi engkau. Allah jaga engkau. Artinya, sudah dijelaskan oleh Al-Khudhari, artinya walaupun yatim, ternyata ada aja yang jaga. Ya, dijaga oleh ibunya, dijaga oleh Halimah, jaga oleh pamannya, jaga oleh kakeknya, ada aja yang jaga. Ya, enggak kekurangan sedikit pun. Wal istifhamu huna litakrir. Dan kata tanya di sini untuk menetapkan, yakni qad wajadaka yatiman fa'awa. Maksudnya orang-orang mendapati kamu dalam keadaan yatim namun Allah menjagamu. Wa quluhu wa wajadaka dhalan. Dan perkataan Allah di sini, orang-orang mendapati kamu dhalan, dalam keadaan dhal. Perlu diketahui, dhal secara bahasa punya banyak makna. Dan asalnya dhalla artinya khafiya. Dhalla artinya khafiya, samar. Kemudian juga dhalla artinya zalla an syai'in walam yuhtada ilaih. Zalla an syai'in, tidak memiliki sesuatu dan dia tidak yuhtada ilaih, tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kemudian juga dhalla artinya do'a, artinya hilang. Ya. Maka hewan yang hilang itu dhallun. Dhallun, hewan yang hilang. Walaupun juga bisa artinya yanharifu anil haq, menyimpang dari kebenaran. Bisa artinya itu. Namun dalam ayat ini bukan itu, bukan artinya sesat, bukan menyimpang dari kebenaran. Namun artinya khafiya, tersamarkan, belum tahu kebenaran. La yadri, enggak tahu, khafiya. Atau zalla an syai'in, belum mendapatkan kebenaran. Dan belum yuhtada ilai, belum mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, wa wajadaka dhallan. Pertama, di antara para mufassirin menafsirkan, la yadri mal kitab wal iman. Ketika itu Nabi belum tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Jadi dhalla artinya la yadri, belum tahu. Ya, bukan sesat. Kemudian pendapat yang kedua, wajadaka dhallan ay fi qaumi dhalalin. Maksudnya nabi hidup di kaum yang sesat. Itu orang-orang musyrikin. Bukan nabi yang sesat, tapi di kaum yang sesat. Kemudian juga pendapat yang ketiga, wa wajadaka dhallan ay dha'a fi syi'bi Makkah. Nabi pernah hilang di salah satu bukit-bukit di kota Mekah. Waktu kecil. Ini kan bicara tentang Nabi masih kecil ya. Yatim masih kecil. Ya. A'il masih kecil. Nah, ketika masih kecil Nabi pernah tersesat di bukit-bukit kota Mekah. Ya. Gak bisa menemukan jalan pulang. Pendapat yang keempat. Nabi pernah hilang, pernah tersesat bersama Abu Talib ketika perjalanan ke Syam. Ketika berdagang. Nah, ini mana-mana dari wajadaka dhallan. Jadi bukan artinya Nabi sesat. Bukan. Ini penerjemahan yang keliru. Ya, dan ini kita khawatirkan termasuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sesat ini enggak mungkin. Ya, maka di sini Syekh Utsaimin beliau menafsirkan, yakni wajadaka ghairu alimin. Orang-orang mendapati kamu belum menjadi orang alim. Ya, artinya la yadri, enggak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Qabla ayunazzila alaika risalah, sebelum engkau mendapatkan risalah. Ay hadaka wa hada bika aydan. Fahada. Kemudian setelah itu Allah berikan hidayah. Maksudnya Allah berikan hidayah kepadamu. Dan engkau juga menjadi orang yang memberikan hidayah kepada orang lain. Wa qawluhu wa wajadaka a'ilan. Dan perkataan Allah Ta'ala di sini. Wa wajadaka a'ilan. Dan orang-orang mendapati engkau dalam keadaan miskin. Ay faqiran. A'il artinya faqiran. Miskin. Fa'agna. Maka Allah pun fa'agna memberikan kecukupan kepadamu. Fakaifa yuqalu innallaha tarakahu aw qalahu. Maka bagaimana mungkin bisa-bisanya orang-orang musyrikin mengatakan Allah meninggalkan kamu dan Allah membenci kamu. Tidak. Buktinya Allah jaga engkau. Kau yatim tapi banyak yang memelihara engkau, banyak mengasuh engkau. Engkau miskin tapi ujung-ujungnya engkau tetap mendapatkan kecukupan. Enggak mungkin Allah meninggalkan kamu, Allah membenci kamu. Tsumma rattaba 'ala hadza qawluhu fa ammal yatima fa dzakarahu bihalihi awwalan. Kemudian Allah kaitkan hal ini dengan ayat setelahnya, fa ammal yatim, maka anak yatim fala taqhar. Ya, maka Allah sebutkan keadaannya dulu, keadaan nabi di awal-awal kehidupannya itu dalam keadaan yatim. Fala taqhar, maka janganlah bersikap keras kepada anak-anak yatim. Wa fi hadza isharatun ila anna al-insan yanbaghi lahu ay yunzila nafsahu manzilatal akharin. Maka hikmahnya, faedahnya di sini, hendaknya seorang manusia dia menempatkan posisinya pada posisi orang lain. Artinya dia berusaha menjadi orang yang tepos seliro, dia merasakan perasaan orang lain. Ketika dia bermuamalah, dia memposisikan diri sesuai dengan lawan dari muamalah, dari lawan bicaranya. Alladzina yahtajuna ilaih, memposisikan diri terhadap orang yang butuh kepada dia, lawan bicaranya. Fa idza ataka faqirun yas'aluka nazzil nafsaka manzilata hadzal faqir. Kalau ada orang miskin datang kepadamu untuk minta sesuatu, maka tempatkanlah dirimu ke posisi dia, posisi orang miskin ini. Wanazil hadzal faqira manzilatan nafsika, dan tempatkanlah posisi orang miskin ini seolah-olah engkau seperti dia. Hatta yatabayyana laka mada ihsanika alaih, sehingga bisa tampak jelas bagimu seberapa besar kebaikan yang engkau bisa berikan kepada dia. Wa kadzalika idza sa'alaka jahilun wa anta indaka ilmun nazil nafsaka manzilata hadzal jahil. Demikian juga kalau ada orang awam, orang jahil nanya kepadamu dan engkau punya ilmu, maka posisikanlah dirimu ke posisi dia. Artinya kalau ada orang awam nanya, maka kita tempatkan sebagai posisi orang awam. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah, yang bisa dipahami, jangan bahasa-bahasa yang rumit. Dan posisikan diri kita sebagai orang yang tidak jauh posisinya seperti dia, tidak jauh seperti dia, bukan sebagai orang yang tinggi, oh saya ilmunya banyak, saya ulama. Kamu orang jahil. Enggak, tapi kita posisikan diri sebagai orang yang tidak jauh dari Dia. Wa nazzilhu huwa manzilata nafsika wa annaka tahtaju ilaih. Dan juga tempatkanlah Dia dalam posisi Anda dan tunjukkan bahwasanya Anda pun butuh kepada Dia. Hatta ta'rifa miqdara hajatin nafs ila ma yas'alunahu minka. Sehingga engkau bisa mengetahui seberapa kebutuhan manusia terhadap apa yang mereka minta kepadamu. Walihada qala, oleh karena itu Allah katakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun orang-orang yatim, anak-anak yatim, maka jangan diperlakukan dengan keras. Dan ini sesuai dengan Nabi SAW, dengan hadis Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum. Posisikanlah manusia sesuai dengan posisi mereka. Kalau ada orang yang datang kepada kita posisinya lebih rendah daripada kita, maka kita rendahkan diri kita. Ya. Kalau ada orang jahil, kalau ada orang awam, maka kita posisikan diri kita sebagai orang awam juga. Ya, jangan meninggi di hadapan mereka. Ya. Nabi katakan dalam hadis yang lain, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Ya. Basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira, jangan takut-takuti. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, alimu wa yassiru. Tiga kali. Fokuslah untuk memberikan edukasi, alimu wa yassiru, dan permudahlah. Ya, ada orang awam nanya sesuatu yang dia mungkin belum paham atau dia salah keliru selama ini, maka jangan kita marah-marahi. Namun fokuslah untuk memberikan edukasi, alimu wa yassiru, dan permudahlah, longgar-longgarkan. Berikan edukasi, longgarkan. Tapi sampai katakan tiga kali. Wala tu'assiru, dan jangan persulit dia. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, mungkin ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Agar kita bisa memposisikan diri yang sesuai dengan lawan bicara kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.